من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-27 dari Kitabul Istisqa. Pada bab yang ke-27, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah badan bab Ma qila fi zalazil wal ayat. Bab tentang apa yang dikatakan tatkala terjadi az-zalazil, zilzal, gempa bumi, wal ayat, dan kejadian-kejadian yang lainnya yang merupakan tanda yang Allah berikan kepada manusia, baik itu berupa gunung meletus ataupun berupa banjir, tsunami, longsor dan yang semisalnya. Itu semuanya merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan kepada manusia agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka takut dari adab Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan dari ayat-ayat tersebut yang manusia banyak lalai darinya. Kebanyakan manusia illa man rahimallahu taala, ketika terjadi ayat mereka hanya melihat kepada perkara-perkara zahir yang bersifat materi. Ketika terjadi longsor atau banjir, mereka hanya berpikir terjadi longsor dan banjir hanya dikarenakan tensi hujan yang tinggi. Ketika terjadi tsunami atau gempa, mereka katakan karena terjadi pergerakan bumi yang merupakan gejala alam biasa. Ini semuanya menunjukkan kelalaian manusia dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah mengatakan wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus atau perlihatkan ayat-ayat melainkan agar manusia takut. Dan juga Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum badalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan dikarenakan perbuatan manusia, untuk kami timpakan kepada mereka sebagian apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan walaqad arsalna ila umam min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Sungguh kami telah mengutus kepada orang-orang sebelum umatmu bil ba'sa wa dharra, kami timpakan kepada mereka ba'sa wa dharra, kesulitan, kesempitan, berbagai macam malapetaka, la'allahum yatadarra'un, agar mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat semisalnya yang menunjukkan bahwasanya tidaklah Allah menampakkan ayat melainkan agar manusia sadar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kebanyakan manusia lalai dari hal tersebut. Padahal kalau dia berpikir, misalnya terjadi longsor atau terjadi banjir yang mereka katakan dikarenakan tensi hujan yang tinggi, kalau dia berpikir lebih jauh, siapa yang melakukan hujan? Hujan terus-menerus dengan deras dan besarnya, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi gempa atau tsunami, menurut mereka terjadi pergerakan bumi. Siapa yang menggerakkan bumi tersebut sehingga terjadi musibah dan malapetaka tersebut? Tentunya dia akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi akal mereka tidak sampai. Tidak sampai kepada hal tersebut. Sehingga ayat-ayat Allah tidak menyebabkan mereka lebih baik. Tidak menyebabkan mereka bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka terus di atas kebatilan dan di atas kemaksiatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Allah mengatakan, wa manusya bil ayati illa takhwifa. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah dan hadis Abdul Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abu Yaman. Abu Yaman, akhi Umar. Siapa namanya? Labas, masih baru. Allah ibarik fiik. Yang jawabnya Ilman. Hasan al-Hakam Ibn Nafi. Qala akhbarana Shu'aib. Qala Shu'aib Rafi. Shu'aib Ibn Man. Hasan Shu'aib Ibn Abi Hamzah. Masmu Abi Hamzah? Dinar. Ahsanta. Qala akhbarana Abu Zinad. Qala Abu Zinad Ahmad. Masmu Abi Zinad. Ke belakang Ibrahim Abu Zinad masmu. Hasan Abdullah Ibn Dakwan. An Abdurrahman Al-A'raj. Abdurrahman Ibn Hurmuz. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la taqumu as-sa'ah hatta yuqbada al-'ilm wa takthura az-zalazil ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. Perhatikan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yuqbad al-'ilm. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai dicabut ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah pasti kalau ilmu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sayabshu al-jahm, akan tersebar kebodohan. Dan di hadis yang kita ketahui bersama, hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis Adli ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi mengkhabarkan bagaimana ilmu diangkat dan dicabut dari manusia. Nabi mengatakan, Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uh min ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Faidalam yubqi alima ittakhadan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighari ilm, fadallu wa adallu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya in Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbidul ilm, intizan yantazi'u, tidak mengambil atau mencabut ilmu dari manusia dengan tanpa sebab. Tidak tiba-tiba manusia tadinya berilmu kemudian dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa sebab. Akan tapi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mengangkat ilmu dari manusia dengan diwafatkannya para ulama. Hamalatul ilm, para pembawa ilmu. Dan ini dorongan bagi kita. Agar kita menggunakan kesempatan keberadaan para ulama untuk mengambil ilmu dari mereka. Karena keberadaan para ulama itu merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebab terjaganya agama ini. Walaupun kita memiliki banyak kitab, baik berkaitan dengan tafsir Al-Quran atau syarah-syarah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kalam para ulama, kalau tidak ada ulama yang membimbingnya, kita tidak mungkin bisa mengambil faedah dari kitab-kitab tersebut. Kepada para ulama, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh kita sia-siakan. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dorongan bagi kita untuk bersegera menuntut ilmu sebelum ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala biqadil ulama. Dan Nabi sudah mengatakan di sini bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat sampai diangkat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bi mautil ulama. Kemudian kata beliau, wa taktsuru zalazil, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi banyak azilzal, gempa bumi, longsor dan yang semisalnya. Dan ini sudah banyak kita saksikan. Az-zalazil banyak terjadi pada umat manusia ini. Sekali lagi, tidaklah Allah memperlihatkan az-zalazil tersebut melainkan takhwif untuk kita, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi itu merupakan perbuatan manusia. Semua yang terjadi dari malapetaka itu merupakan akibat dari perbuatan manusia. Yang tadi kita sebutkan ayatnya, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dikarenakan perbuatan manusia. Dan juga ayat yang saya kira sebutkan, wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan ini hendaknya kita perhatikan. Ketika terjadi ayat pada kita, baik yang bersifat umum, seperti tadi disebutkan, seperti zilzal, fayadonat, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami, gunung meletus, ataupun yang bersifat pribadi untuk kita. Kita ditimpa sakit, ditimpa kefakiran, dan ujian-ujian yang lainnya. Maka hendaklah kita segera muhasabah dan mengingat bahwasanya itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari dosa-dosa kita dan memperbaiki amalan kita. Wa yataqarrabu zaman, begitu pula tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu terasa cepat berlalu. Ini sama dengan hadis Abi Hurairah di Musnad Imam Ahmad dan juga akan kita lalui di kitab Al-Jami' Shahih mimma laysa fi shahihain. Nabi mengatakan, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarraba az-zaman hatta takuna as-sa'atuka shahr wa yakuna shahruka al-jum'ah wa takuna al-jum'atu kal-yawm wa yakuna al-yawm kas-sa'ah wa takuna as-sa'atu kahtiraqi as-sa'afah. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu terasa berdekatan, berjalan dengan cepat. Sampai satu tahun seperti satu bulan seperti satu pekan, dan satu pekan seperti satu hari, dan satu hari seperti satu jam, dan satu jam seperti ihtiraqi sa'afah, berlalu seperti terbakarnya daun kurma yang sudah kering, berlalu dengan sangat cepat. Dan ini pun kalau kita perhatikan pada diri kita, kita merasakan hal tersebut, tidak terasa. Waktu berjalan dan berlalu dengan sangat cepat. Tiba-tiba sudah datang hari Jumat. Tiba-tiba sudah datang syahrul Ramadan. Tiba-tiba dan tiba-tiba. Ini menunjukkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini dorongan bagi kita agar kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Dan agar kita tidak lalai dengan yang namanya kematian. Kehidupan dunia hanya sementara. Kalau Nabi katakan, a'mar ummati baina 60 ila 70 wa qalla ma yajuz dhalik, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melampaui usia 70 tahun. Kalau kita sekarang sudah 45, sudah 50, terlebih sudah 60, maka kita hendaknya berpikir, kalau seandainya mencapai apa yang disebut oleh Nabi sallam dan banyak yang meninggal seperti itu, maka kita tinggal menghitung waktu. Tinggal berapa tahun sisa kita. Bersama berapa tahun tersebut, Nabi katakan berlalu sangat cepat. Satu tahun seperti satu bulan seperti satu pekan seperti satu hari. Maka adalah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang pasti. Itu hari setelah kematian kita. Dan juga di sini tasliyah bagi orang-orang yang diuji dengan musibah. Apapun musibah yang menimpa kita, apapun ujian yang menimpa kita bagian besarnya pasti akan berlalu. pasti akan berlalu, pasti akan berakhir. Ima masih dalam kehidupan kita, dan kalau tidak pasti berakhir dengan kematian kita. Dan juga sekali lagi, waktu berjalan dengan sangat cepat. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhharul fitan, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai nampak fitnah. Fitnah, fitan jauh fitnah, sampai terjadi banyak fitnah yang menimpa manusia. Dan di hadis Abi Ibnu Amr di Sahih Muslim sering kita lalui, Nabi SAW mengatakan, wa taji'ul fitan yuraqiqu ba'daha ba'da. Kata Nabi SAW, dan akan terjadi banyak fitnah, yang mana fitnah tersebut yuraqiqu ba'daha ba'da. Fitnah yang datang itu menjadikan fitnah sebelumnya ada fitnah yang kecil. Maknanya fitnah semakin hari semakin besar. Wa taji'ul fitnah fayaqul mu'min hadhihi muhlikati. Datang suatu fitnah, ujian menimpa seorang mukmin, sampai mukmin tersebut mengatakan, fitnah ini yang akan membinasakanku. Fayan kasyif, kemudian bisa dia lalui dengan baik. Wa taj'ul fitnah, dan datang setelahnya fitnah yang lainnya. Fayaqul mu'min, dan seorang mukmin mengatakan, hadihi muhlikati, ini yang akan membinasakanku. Fayan kasyif, dan berlalu, dan terus seperti itu. Ujian akan terus datang, dan ujian semakin hari akan semakin besar. Dan ini pun mendorong kita agar kita banyak muhasabah dan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Allah sudah sentiasa akan berikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan saya bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah. Karena nakirah fi siyaqi syarat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar dari semua masalah, termasuk ujian-ujian yang menimpanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kalian. Dan juga Allah sudah mengatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah senantiasa bersama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang beriman, baik di dunia ataupun di akhirat. Fitnah akan terus datang dan semakin hari semakin besar. Wa yakthurul haraj wa huwa qatl. Dan juga tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi banyak al-haraj, al-qatl, banyak pembunuhan. Dan ini pun kita saksikan pada zaman sekarang, untuk sebagian orang yang namanya nyawa manusia seperti mainan, dengan mudah dia membunuh manusia. Dan ini merupakan tanda dari tanda-tanda yang Allah berikan kepada manusia, dari tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat adalah yakthuru al-haraj, banyak terjadi pembunuhan. Kemudian kata beliau, hatta yakthura fikumul mal fayafid, dan tidak akan terjadi kiamat sampai harta melimpah untuk kalian. Ini pun perkara yang kita saksikan. Yang namanya harta itu semakin hari akan semakin terbuka. Dan harta sudah Nabi katakan adalah fitnah yang sangat besar untuk umat ini, yang banyak menyebabkan manusia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada perkara yang menyebabkan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan fitnah untuk umatku adalah harta. Dan ini sudah kita saksikan betapa besarnya fitnah harta. Gara-gara harta hubungan keluarga bisa rusak. Gara-gara harta manusia bisa merusak kehormatan bahkan jiwa saudaranya. Dikarenakan harta terjadi peperangan. Ini merupakan fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar. Dalam keadaan Nabi sudah mengatakan, bahwasanya menjelang hari kiamat harta akan semakin terbuka. Dan Nabi tidak pernah takut kalau umatnya ditimpa kefakiran. Ini pun perkara yang harus kita pahami. Nabi tidak pernah takut kalau kita ditimpa kefakiran. Dan justru sebaliknya, beliau khawatir kalau dibukakan untuk kita dunia. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala juga di sisi yang lainnya disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu saat menghampiri para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, yang mana kata perawi hadis para sahabat radhiyallahu anhu pada saat itu yadkurun al-faqr wa yatakhawafuna, sedang memperbincangkan kefakiran dan kekhawatiran dari masalah fakir. Maka ketika Nabi menghampiri mereka dan mendengar apa yang mereka perbincangkan, Nabi berkata, "Al-faqra takhafun." Apa kefakiran yang kalian takutkan? "Fa walladhi nafsi biyadih, la tusabbanna 'alaikumud dunya sabba, hatta la yuziga qalba ahadikum illahi." Kata Nabi sallam, "Apa kefakiran yang kalian takutkan? Demi zat yang jiwa kepada tangannya. Demi Allah, la tusabbanna 'alaikumud dunya sabba, akan dilimpahkan kepada kalian dunia." Hatta la yuziga qalba ahadikum izagatan ilahi, sampai tidaklah menyebabkan hati kalian menyimpang melainkan dikarenakannya, dengan dunia tersebut. Jadi dari sahih yang sudah kita lihat, Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Wallahi ma faqr akhsha alaikum walakin akhsha an tubsa alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum." Kata Nabi sallam, "Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan, akan tetapi yang kutakutkan jika dibentangkan untuk kalian dunia. Kama busyat ala makanan qablakum, sebenarnya telah dibentangkan untuk orang sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba, dan kalian dibinasakan sebagaimana mereka dibinasakan." Ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Dan tentunya pelajaran baik kita. Sekarang dunia semakin terbuka, tapi akhirat semakin dilupakan. Dalam keadaan justru akhirat itu merupakan perkara yang pasti untuk kita. Maka kita harus cerdas. Al-Fatin. Menjadi orang yang cerdik, paham dengan hakikat kehidupan ini. Kalau kita kejar akhirat, dunia pasti akan mengikuti. Pasti. Akan tapi kalau kita mengejar dunia dan disibukkan dunia, akhirat sudah pasti akan luput dari kita. Tinggal memilih yang terbaik untuk kita. Apakah kita menjadi abnaul akhirah, orang-orang yang mengutamakan akhirat dan mengejar akhirat, dan tidak akan luput darinya dunia, ataukah tertipu dengan kehidupan dunia. Dan ini menunjukkan tentunya kebodohan orang tersebut. Sekali lagi, harta semakin hari akan semakin terbuka. Dan sekali lagi, Nabi sudah mengkhabarkan besarnya fitnah al-mal, wa fitnatu ummati al-mal. Maka jangan sampai harta memfitnah kita, menyebabkan kita tergelincir dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallatu taufiq. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.